sadidah ya. Ini saat ini memasuki bab tayamum. Halaman 143. Ini cetakan apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bab tayamum ya. Ta'rifu tayamumi lughatan al-qasdu. Makna bahasa dari tayamum adalah menyengaja, menuju atau menyengaja. Wa minhu qawlu sa'ir tayammamtukum. Tayammamtukum lamma faqattu ulinnuha. Wa malam yajid ma'an tayammama biturbi. Aku menuju kepadamu saat aku tidak menemukan orang-orang pintar, orang-orang berakal. Dan barang siapa yang tidak menemukan air, maka carilah debu, maka bertayamumlah dengan debu. Jadi siir ini, kata tayamamtu ini bermakna mencari atau menuju ya. Saran iso lutura bi ilal waji wal yadaini min ayyi makan bi niyatin mahsusah. Secara syariat arti tayamum adalah menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dari manapun tempatnya dengan niat tertentu. Ahkamut tayamumi arba'atun. Hukum tayamum ada empat. Yang pertama wajib, idza khafal halaka min istimalil ma'i. Fa wa idza faqada hisan. Wajib kalau memang tidak menemukan air. Wajib, ini wajib ini ada dua ya. Yang pertama khawatir mati. Kalau menggunakan air ada potensi hilangnya nyawa ya. Halak ini ya mati maksudnya. Dan bila tidak menemukan air secara hisi itu maksudnya ya tidak menemukan, faktanya tidak menemukan. Yang kedua mubah, idza kana qadirun alal wudu wa alastimalil ma'i wa syarabihi walakin wajadahu yuba'u bi akthar min samanil misli. Yang kedua mubah, bila mampu wudu dan juga mampu menggunakan dan minum, tapi airnya dijual dengan harga yang lebih mahal dari harga standar. Jadi menemukan air dan bisa menggunakannya, tapi airnya dijual dengan harga yang mahal, itu mubah itu. Wa kadzalika idza kana al-ma'u makfudan awalal waqti wa alima ugala ba'ala dhanni wujuduhu fi akhiril waqti. Termasuk dari penggambaran yang mubah adalah tidak menemukan air ya, di awal waktu sholat tidak menemukan air, tapi dia apa ya, ada dugaan kuat atau yakin bahwa nanti di akhir waktu akan ada air. Ini boleh bertayamum untuk sholat di awal waktu ya. Kama qala sahibu shafatiz zubat tayammumul muhdisi aw man ajnaba yubahu fi halin wa halin wajaba. Jadi di apa nadzum zubat ini sama seperti penjelasan tadi. Seorang boleh bertayamum kalau memang ada kewajiban ya. Seorang bertayamum baik sebagai pengganti hadas maupun sebagai pengganti wudu ataupun mandi ya. Sebagai pengganti wudu atau mandi, dan hukumnya bisa dua. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah ya. Ini kadang kalau ada sedikit gangguan itu malah kurang bisa konsentrasi. Kemudian kemudian mana tadi? Yang ketiga makruh ya, ada tuh tayamum, mengulangi tayamum itu makruh. Yang keempat haram ma'asihah atayamumu bitura bin maksub, bertayamum menggunakan tanah atau debu hasil wasab. Kemudian wa ma'a adamisihah haram tapi dan tidak sah, idha kanal ma'u mawjudan biduni mani. bila menemukan air tanpa penghalang. Idza kana al-ma'u mawjudan biduni mana. Jadi ada air dan tanpa penghalang tapi bertayamum, itu haram dan tidak sah. Wa tayammumu yakumu maqamal wudhu'i fil hadatsil asghar wa yakumu kadzalika maqamal ghusli fil hadatsil akbar. Jadi tayamum itu bisa menggantikan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil dan juga bisa menghilangkan hadas besar ya, sebagai pengganti dari mandi. Al-farku baina tayamumen. Perbedaan tayamum yang sebagai pengganti hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama, atayamumu anil hadasil asgor yubtiluhu ma'abtulal wudhu. Kalau tayamumnya digunakan sebagai pengganti wudhu, maka semua hal yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum itu. Jadi hal-hal yang membatalkan hal-hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum kalau memang tayamumnya sebagai pengganti dari wudhu. Yang kedua, atayamumu anil hadasil akbar la yubtiluhu ma'abtulal wudhu wa innama yubtiluhu ru'yatul ma'i ma'al kudrati ala istiqmalih. Kalau tayamum yang digunakan untuk pengganti mandi untuk menghilangkan hadas besar, maka tayamum itu tidak bisa batal dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Akan tetapi tayamum itu hanya bisa batal bila menemukan air ya, melihat air dan mampu menggunakannya. Kemudian ini halaman berikutnya, halaman 144. Asbabut tayamumi, sebab-sebab tayamum. Salah satun, sebabnya ada tiga. Fakdul ma'i, yang pertama tidak menemukan air. Al-maradu, yang kedua sakit. Wal ihtiyaju ilaihi li'atosi hayawanil muhtaram, yang ketiga membutuhkan air karena hausnya hewan yang dimuliakan. Hewan ini maksudnya bukan binatang ya, makhluk hidup ya, mencakup manusia. Awalan fakdul ma, sebab yang pertama adalah tidak menemukan air. Ail ajizu an istimalil ma'i imali fakdihi san au li fakdihi syar'an. Jadi tidak menemukan air itu maksudnya adalah tidak mampu menggunakannya. Tidak mampu menggunakan itu bisa dikarenakan tidak menemukan air secara nyata atau tidak menemukan air secara syariat ya. Jadi ada juga tidak menemukan air secara syariat. Al-fakdul hissi bi'an la yajidal ma'a bil kulliyah ba'dal ba'athi anhu. Yang dimaksud tidak menemukan air secara hissi adalah tidak menemukan air sama sekali setelah mencarinya. Yang kedua, al-fakdul syari, tidak menemukan air secara syariat ya, tinjauannya syariat. Ka'an, contohnya seperti wajadal ma'a walakin yahtaju ilaihi li'atosi hayawanin muhtarom. Menemukan air tapi air itu dibutuhkan, dibutuhkan untuk minum, untuk minum makhluk hidup yang dimuliakan ya. Nanti akan dijelaskan makhluk hidup yang dimuliakan itu apa saja. Yang kedua, awajadahu yubba'u bi'aktsara min tsamanil misli. Yang kedua, menemukan air tapi air itu dijual lebih dari harga standar ya, lebih mahal dari harga standar. Yang ketiga, awajadahu wa kana baina wa bainal ma'i mani'un kasabu. Menemukan air tapi antara dirinya dengan air ada penghalang. Misalkan hewan galak ya. Hewan galak itu hewan buas ya. Sabu itu hewan buas. Yang keempat, awajadahu walakin khafal maradha min istimalihi. Menemukan air tapi ada kekhawatiran. Bila menggunakannya ada kekhawatiran sakit. Jadi ini empat penggambaran ini atau empat contoh ini adalah fakdus syar'i ya. Tidak menemukan air tapi dalam tinjauan syariat. Jadi sebenarnya menemukan tapi syariat melarang menggunakan. Tsanian al-maradu wa aqamu tayammumi halal maradi tsalatsah. Sebab tayamum yang kedua adalah sakit dan hukum tayamum di saat sakit ada tiga. Yang pertama wajib idza kana yakhaful halaka min istimalil ma'i. Yang pertama menggunakannya wajib ya, bila ada potensi kalau menggunakan tayamum akan berdampak kematian. Yang kedua mubah, idza kana yakhafu mahdhurat tayammum huwa ziyadatul marad au but usifa au khudusi syainin fahis fi udwin zahir au faqdu manfaati udwin. Hukum yang kedua mubah. Mubah itu bila khawatir, khawatir hal-hal yang dikhawatirkan dalam bab tayamum ya. Jadi bab tayamum ini kadang menjadi ukuran di bab-bab yang lain ya. Biasanya masyakoh ya, biasanya satu hukum itu mendapat keringanan kalau ada masyakoh ya. Batasnya masyakoh atau mahdzuru tayamum. Jadi sesuatu yang dilarang di bab tayamum itu namanya mahdzurat tayamum. Mahdzurat tayamum itu ada 4 ya. Yang pertama bertambahnya penyakit, yang kedua lamanya kesembuhan, yang ketiga adanya kecacatan yang buruk ya. Kecacatan itu maksudnya bekas ya, bekas luka yang buruk di anggota tubuh bagian luar, anggota tubuh yang terlihat ya, misalkan wajah, tangan ya, atau bisa berdampak kehilangan manfaat anggota tubuh. Kalau menggunakan tayamum nanti manfaat tubuhnya hilang, itu juga termasuk mahdzuru tayamum. Yang ketiga, hukum tayamum haramun idza kana al-maradu khafifan la yadhurruhu istimalul ma'i. Bila memang sakitnya ringan dan menggunakan air tidak apa-apa, itu berarti tayamumnya hukumnya haram. Mas'alatun idza kana fihi maradun walakin syakka hal yadhurruhul ma'u am la fa hal yajuzu lahu tayamum. Ada satu permasalahan bila seseorang memiliki penyakit tapi dia ragu penyakit itu boleh terkena air atau tidak. Maksudnya kalau dia wudu, apakah berdampak pada penyakit itu atau tidak? Apakah air membahayakan untuk penyakit itu atau tidak? Kalau ada keraguan seperti itu, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya antara Ibnu Hajar dan Romli berbeda pendapat ya. Inda Ibnu Hajar ya juzu lahu tayamum, wa inda Romli la ya juzu lahu tayamum. Fala buddha indahum min ikhbari tabibin thiqah. Menurut Ibnu Hajar diperbolehkan tayamum. Jadi seorang yang ragu tadi boleh tayamum. Tapi menurut Ar-Ramli tidak boleh tayamum. Jadi orang yang sakit boleh bertayamum menurut Imam Ramli bila ada informasi ya dari ahli medis yang terpercaya. Tabib thiqah. Salisan al-ihtiyaju ilaihi li'atosi hayawanin muhtaram. Sebab tayamum yang ketiga adalah butuh air untuk hausnya makhluk hidup yang dimuliakan oleh syariat. Al-hayawanul muhtaram huwalladzi yahrumu qatluhu. Yang dimaksud dengan hayawan muhtaram adalah makhluk hidup yang haram dibunuh. Wal-hayawanu ghairul muhtaram huwalladzi yajuzu qatluhu wa huwa sitatun. Dan makhluk hidup yang tidak muhtaram itu adalah makhluk hidup yang boleh dibunuh. Makhluk hidup yang boleh dibunuh itu ada 6 di sini ya. Yang pertama tarikus sholat idatarokaha juhud dan aukaslan. Yang pertama orang yang tidak melakukan sholat. Bila dia meninggalkannya baik karena malas atau karena mengingkari kewajiban sholat. Ini boleh dibunuh. Tapi yang yang membunuh ya petugas ya, eksekutor, bukan tidak semua orang boleh membunuh. Yang kedua azani al-muhson alladzi wati'a fi nikahin sahih tsumma zana. Zani muhson adalah seorang yang pernah melakukan nikah yang sah ya, lalu dia berzina. Yang ketiga al-kafirul harbi alladzi la dzimmah wala ahda wala aman lahu ma'al muslimin. Yang ketiga kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang tidak ada perjanjian ya. Dhimmah itu perjanjian ya. Perjanjian dengan pemerintah Islam, dia menempati negara Islam. Jadi ada orang kafir yang bertempat di negara Islam. Dia bertempat di negara itu atas izin pemerintah, atas persetujuan dari pemerintah. Nanti kafir yang seperti ini dia diharuskan membayar jizyah ya. Pajak kafir. Atau juga tidak punya zimmah ya, tidak punya perlindung, tidak punya zimmah, tidak punya genjatan senjata. Kalau ahad ini perjanjian genjatan senjata, dan juga tidak ada keamanan bersama orang-orang Islam. Kalau yang zimmah ini namanya kafir zimmi, kalau yang ahad ini namanya mu'ahad ya, dan yang aman ini namanya kafir musta'min. Ada yang baca musta'man, tapi menurut saya yang lebih pas ya musta'min. Yang keempat, al-murtadu hawalladzi qata'a al-islam biniyatin aw qaulin aw fi'lin. Yang keempat, murtad. Murtad adalah seorang yang memutus agama Islam. Memutusnya bisa dengan niat atau ucapan atau perbuatan. Yang kelima, al-kalbul akur, anjing galak ya, anjing liar. Wahwaladzi fihi idza. Anjing liar adalah anjing yang menyakiti ya, yang punya sifat menyakiti. Yang keenam, al-khinjir li'annahu aswa'u halan minal kalbi. Yang keenam adalah babi ya. Babi ini termasuk kategori hayawan muhtaram karena babi itu lebih buruk daripada anjing. Jadi sebenarnya yang ada nasnya itu adalah anjing, tapi berhubung babi lebih buruk maka hukumnya sama dengan anjing. Marahilul bahzi anal ma'i arba'atun. Jarak ya, jarak mencari air ada 4. Jadi mencari air dalam bab tayamum itu ada jaraknya ya. Jaraknya ada 4 di sini. Yang pertama, al-bahthu fi rohlihi idza kana musafiron kasayyaratihi fa idza lam yajid fa yabhathu fi rufqatihi. Yang pertama, mencari di tempatnya. Kalau memang orangnya musafir, maka dia harus mencari di tempatnya. Di sini dicontohkan tempatnya itu misalkan mobilnya ya. Sayyarah ini mobil. Kalau tidak menemukan di tempatnya, lalu dia baru menanyakan kepada rombongannya atau ya teman-teman yang melakukan perjalanan bersama. Kemudian di halaman 146 ya. Yang kedua, sumal bathu fi hadil baus. Lalu mencari air di batas jarak yang dinamakan atau diistilahkan hadul baus ya. Yajibu idza lam yatayaqqanil faqdu. Di sini harakatnya fuqda. Mencari air hingga jarak ini itu diharuskan kalau memang belum yakin tidak adanya air. Bi an tayaqqanal ma'a aw tawahhamahu. Jadi masih ada potensi air ya, masih ada potensi air. Baik itu potensi besar ataupun yakin. Masafatuhu 300 ya, salah simi'ah dirok, 300 dirok, atau kalau dihitung ukuran meter, kira-kira 150. 150. Fakot darobatuhum, jadi kalau ada orang yang tidak menemukan air, dan dia belum memastikan bahwa tempat itu tidak ada air, maka harus mencari hingga jarak 150 meter ya. 300 dirham itu 150 meter dalam kitab ini. Waqad darabahum bihaitsu law istaghatha ashabahu sami'u nida'ahu wa huwa. Sebagian ulama memberi ukuran hadul ghaus ini dengan ukuran sekiranya andai kata dia meminta tolong kepada teman-temannya, meminta tolong dengan berteriak ya, niscaya teman-temannya masih bisa mendengar dan bisa menolongnya. Jadi jarak seseorang bisa mendengar pertolongan orang lain. Tapi ini kan batas zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang kan beda negara saja bisa mendengar, ada handphone, ada Android ya. Seperti streaming ini ya, kalau didengar di Amerika ya bisa. Wa ba'dhum bi ramyati sahmin. Sebagian ulama memberi jarak hadul gaus ini dengan jarak panah ya, sejauh panah terlepas. Itu kan jaraknya tidak pasti semua. Yang pasti hanya pertama saja 300 dirham atau 150 meter. Summal bahdhu fi hadil kurbi yajibu idza. Loh. Berarti yang pertama tadi hadil kurbi namanya ya. Tidak ada namanya di sini. Al bahdhu fi rohlihi begitu saja. Kemudian ini ada penjelasan summal bahdhu. Summal bahdhu fi hadil kurbi yajibu idza tayaqqanal faqda. Kalau yakin adanya air, maka harus mencari air hingga sampai ke batas. Bagaimana cara bertayamumnya orang yang tidak mempunyai tangan? Ya, gimana caranya? Ya, minta ditayamumi orang lain. Ya, sama dengan wudu kan juga sama. Kalau wudu tidak punya tangan, gimana caranya? Ya, yang penting pokoknya debu sampai ke wajah dan tangan. Kalau wudu ya sama. Maksudnya pertanyaan itu kan tidak khusus tayamum ya. Bagaimana caranya wudu orang yang tidak punya tangan? Itu kan juga sama. Ya diwudui orang lain. Diwudui orang lain gimana lagi? Di Safinah itu kan ada ya, isti'anah ya. Isti'anah atau meminta pertolongan di saat wudu kan ada di Safinah. Itu kan hukumnya ada berapa itu saya lupa. Termasuk yang boleh kan kalau ada uzur. Isti'anah ala sabil ma, meminta tolong orang lain untuk apa menuangkan air itu kan boleh itu. Yang tidak boleh itu kan meminta tolong membasuh anggota wudu. Kalau sekedar menuangkan air boleh. Tapi itu kan bila tidak ada darurah. Bila tidak ada keterpaksaan. Kalau tidak punya tangan ya gimana mau tidak mau ya harus diwudui orang lain, harus ditayamumi orang lain. Jadi caranya ya isti'anah tadi itu. Isti'anah artinya meminta pertolongan orang lain. Begitu ya Mas apa Muhammad bin Syarif. Tsummal bahdhu fi hadil qurbi yajibu idza tayaqqana masafa idza tayaqqanal faqda masafatuhu berapa ini? 9000 dhira. Aymilun wa nisfun takriban. Jadi ada lagi jarak yang bernama hadul qurbi. Tadi yang kedua kan hadul gaus, yang ketiga ini hadul qurbi. Hadul qurbi ini 9000 dhira. Ai milun wa nisfun takriban, 1 mil setengah. 4,3. Ini 4,3 ya. 5. Ini 4 5,4 atau gimana ini? Kilometer takriban. Ini kalau mungkin ini 5,4 mungkin ya. Tapi ini 5,4 ini gimana? Jadi 9000 dhira itu sama dengan 1 mil setengah itu kurang lebih 5,4 km. Ini mungkin 5,4 ya. Waqad darabathum bil masyi sa'atan ila rubu'an. Sebagian ulama memberi ukuran jarak ini dengan berjalan selama 1 jam. 1 jam kurang seperempat berarti 45 menit ya. Berjalan selama 45 menit itu batas hadul qurbi. Kemudian yang keempat summal bahsu fi hadil bu'di. Jadi tadi ada hadul ghaus ya, ada hadul qurbi. Kemudian sekarang ada hadul bu'di. La yajibu talabul ma'i fihi wa in tayaqqanahu. Masafatuhu ma zada ala hadil qurbi. Jadi kalau hadil bu'di ini sudah tidak harus mencari air walaupun yakin di sana ada air. Jaraknya lebih dari hadil qurbi. Karena hadil qurbi tadi 5,4 ini atau koma saya kurang tahu ya. 5,4 kilo. Berarti lebih dari itu dinamakan hadil bu'di. Ini sudah mulai latihan di samping saya ini. Syurutu wujubi talabil ma'i wal bahdhi anhu. Syarat keharusan mencari air dak mencari air ya. Idza kana fi hadil gautsi fayustaratu idza tawahhamal ma'a fihi al amnu ala nafsi wal a'dha wal mal wal ihtisasat al muhtaramah kal kal bil mu'allam wa hurujil waqti. Bila air berada di hadul gauts ya, batas yang pertama tadi hadul gauts ini ya di 150 meter ya. Kalau air berada di hadul gaus, maka untuk mencarinya disyaratkan beberapa syarat ya. Disyaratkan beberapa syarat, yaitu Maksudnya kalau ada orang ya, kalau ada orang yang tidak menemukan air, tapi dia memiliki dugaan ada air di jarak haus, di jarak hadul gaus, maka dia boleh mencarinya. Maka dia harus mencarinya dengan syarat nyawanya aman, anggota tubuhnya aman, hartanya aman, dan ihtisosnya juga aman. Ihtisosot ini benda-benda yang tidak termasuk harta dalam syariat ya. Itu namanya ihtisos. Kalau harta itu namanya mal, kalau yang tidak tergolong harta itu namanya ihtisos. Ini dicontohkan seperti anjing yang terlatih ya, kalbil mu'alam. Anjing yang terlatih baik untuk berburu atau menjaga rumah biasanya. Anjing ini kan tidak bisa dijual belikan, tidak termasuk harta. Kayak karena najis ya. Kalau tidak termasuk harta itu namanya ihtisos. Kemudian hurujil waktu, hurujil waqti harus apa? Aman dari keluarnya waktu. Maksudnya andai kata dia mencari di jarak itu dia tidak keluar waktu salatnya. Wa ma idza tayaqqana al-ma'a fihi fa istaratu masabaqa illal amna 'alal mal alladhi yajibu badluhu li tsamanil misli wa 'alal ihtisas wa khurujil waqti. Tadi rincian yang pertama ini kan ada dugaan air di batas gaus, di hadul gaus. Kemudian yang kedua ini tidak hanya dugaan tapi yakin keberadaan air di hadul gaus, maka harus mencari air. Tapi disyaratkan, syaratnya sama ya, sama seperti sebelumnya, ada satu tambahan lah, syaratnya sama seperti sebelumnya, kecuali ya, kecuali aman dari hartanya, dia hartanya aman ya, harta yang harus diberikan untuk membeli air. Jadi seseorang dalam kondisi tidak menemukan air dan dia menemukan air tapi air itu dijual, dia ya harus membeli. Ya harus membeli asalkan harganya itu harga standar, harga normal. Wa alal ihtisas wa khurujil waqti. Nah, ini sudah mulai latihan ini. Mohon maaf ya kalau ada gangguan. Semoga saja tidak masuk ini suaranya. Kemudian tidak harus aman juga ihtisas tadi ya, barang-barang yang tidak termasuk harta dan juga keluarnya waktu. Fa idza kana fi hadzal qurbi fa istaratul amnu 'ala nafsi wal a'dha wal mal wal ihtisasat allati yahtajuha. Kalau air berada di hadzal qurbi disyaratkan aman nyawanya, kemudian anggota tubuhnya dan hartanya dan juga ihtisas. Ihtisas yang dibutuhkan. Wa la istaratul amnu 'alal mali alladhi yajibu badluhu li tsamanil ma. Tidak disyaratkan aman dari harta yang harus diberikan untuk membeli air. Wa amal amnu ala khurujil waqti fa istaratu in kana tayammumu yughni 'anil qadha bi an tayammama fi mahallil ghalibi fihi faqdul ma. Untuk aman keluarnya waktu itu ditafsil ya, diperinci, tergantung tayamumnya itu bisa menggugurkan sholat atau tidak. Tayamum yang bisa menggugurkan sholat adalah tayamum yang dilakukan di tempat yang yang mayoritas tempat itu tidak ada air, tempat yang biasanya tidak ada air. Itu kalau tayamum di sana berarti tayamumnya bisa menggugurkan sholat. Artinya menggugurkan sholat, kalau tidak tayamum, kalau menemukan air tidak wajib qadha ya. Jadi kalau di tempat ini maka tetap disyaratkan aman dari keluarnya waktu. Tapi kalau tidak di tempat ini, kalau tayamumnya tidak menggugurkan qadha, maka ya tidak disyaratkan aman keluarnya waktu. Ini masuk syarat tayamum, tapi di sini di samping saya sudah mulai latihan. Yes. Ya, saya fokusnya juga cukup terganggu kalau ada latihan seperti ini. Jadi mohon maaf ya, saya akhiri video kali ini. Mohon maaf bila videonya goyang-goyang dan terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabi.